Mitra bisnis, belum lama ini surat pembaca dari media cetak nasional mengangkat keluhan seorang warga Surabaya atas kinerja aparat kepolisian dalam menyidik kasus pencurian yang dialaminya. Di sisi lain, meski Polri telah banyak melakukan upaya-upaya perbaikan dari sisi internal, namun dari sisi eksternal, image negatif publik masih tetap membayangi serta seolah menutup berbagai citra positif yang telah diupayakan dan dilakukan oleh Polri. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak ulas seperti apa upaya Polri untuk memperbaiki citra pelayanannya kepada masyarakat? Gini, polisi itu etalasenya sebetulnya banyak ya, tapi ada dua fungsi yang jadi sorotan publik. Satu, lalu lintas, dua, reserse. Nah, lalu lintas karena akan diambil kewenangannya oleh Departemen Perhubungan waktu itu, Dishub, yang terjadi kemudian muncul peningkatan solidaritas korps dengan cara memperbaiki. Kalau kita brengsek, wewenang kita diambil orang. Jadi membaik nih, dalam 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Semua pasti ngakui. Kalau survei kemarin masih jelek, surveinya KPK bilang pelayanan publik yang paling buruk adalah SIM, itu saya betul-betul akan mempertanyakan metodologinya. Apakah itu persepsi atau itu fakta? Kalau persepsi, orang akan bilang, oh brengsek, harus ada pertanyaan ulang, kapan terakhir kali dia ngurus SIM? Apakah pernah ke kantor Samsat sekarang? Saya yakin tidak, gitu. Karena untuk Jakarta saja, itu kalau kita ke Daan Mogot ngurus, itu udah betul-betul kayak bank. Gitu kan? Kalau kita ke Polda Metro, ke Samsatnya itu pakai nomor panggilan, pakai papan ditulisin harganya berapa, ini segala macam gitu. Nah kalau dia sendiri yang pakai calo, ya salah dia sendiri kan gitu. Jadi ada perbaikan yang signifikan dan itu diakui banyak orang, saya pun juga harus ngakuin gitu. Meskipun omong kosong kalau tidak ada praktek-praktek buruk. Semua institusi pemerintahan ini ada praktek buruk. Gitu. Nah, reserse itu yang paling disorot sama dengan lalu lintas. Nah, karena apa? Satu, reserse adalah fungsi kepolisian dari Polri yang paling memiliki diskresi. Itu adalah kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sendiri karena itu melekat secara normatif pada setiap anggota polisi di seluruh dunia. Itu prinsip universal. Di tentara itu orang tidak boleh nembak sebelum ada perintah. Di polisi itu boleh nembak. Itulah sebabnya penyidik itu memiliki diskresi yang atasannya pun tidak boleh mengintervensi. Ini teorinya. Di dalam praktek, diskresi itu sering disalahgunakan karena sifatnya tertutup. Disinilah pelanggaran paling banyak dan kaitannya selalu dengan uang. Dan itu diakui oleh polisi sendiri sehingga pada ujung kepemimpinannya Bambang Hendarso Danuri sebagai Kapolri, karena dia sendiri orang serse, itu sampai mencanangkan program keroyok serse, istilahnya dia. Nah, keroyok serse itu ya dibabatin yang brengsek-brengsek gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.